selama kau masih menemani hatiku, masih ku rasakan setia di hatiku, dan takkan ternoda untuk selamanya. Kan ku jaga rasa cinta yang kini telah hadir di hidupku. Selamanya takkan sirna, meskipun waktu kan memanggilku. Terhapuskan selama kau masih menemani hatiku. Cinta ini takkan pernah bisa terhapuskan selama